Tadi sudah dibicarakan 3 ya. Dan tadi juga tentunya untuk sahabat Bina Suara di mana saja Anda berada, kami persilakan untuk Anda yang mau bertanya bisa melalui SMS kami di 08 11 11 3585, melalui WhatsApp 77 84 00 11. Nah, masih ada 2 yang harus diperjelas kembali. 2, oke. Ini mindset untuk biar kita sukses tanpa batas ya. Betul, harus dong. Nah, jadi untuk yang baru gabung, saya akan review lagi nih. Yang pertama, ingat bahwa kita sudah pernah berjuang pada saat jadi sel, terus menang. Kita kalahkan ratusan juta, bahkan miliaran sel yang lain. Oke, itu modal yang pertama, kita punya mental juara. Iya. Yang kedua, kita diracik dari bahan dan komposisi yang terbaik. Akumulasi doa, harapan, cita-cita, kemudian juga dari makanan saripati yang terbaik, makanan serta perasaan yang terjaga. Gitu kan. Dan yang ketiga, ketika kita lahir kita ada kepalkan tangan, siap berjuang, dan kita didoktrin untuk terus sukses setiap hari. Hayya 'alal falah, gitu kan? Betul, betul. Nah, ini adalah sebuah modal sukses yang luar biasa. Kalau misalnya kita diingetin tiap hari, itu kan doa buat kita. Masa didoain sukses gak mau? Iya, pasti gitu. Mau dong. Nah, maka kita sekarang yang keempat. Yang keempat ini, sebetulnya banyak orang kalau mau diajakin usaha, mau diajakin investasi, atau suruh ikut seminar, bayarnya mahal, dan lain-lain. Saya gak punya modal. Oke, gini deh. Oke, kita bikin usaha. Ini modalnya sekian puluh juta. Oh, saya nggak punya modal. Ya udah, saya minta dengkulnya deh satu. Boleh nggak? Nggak boleh sih sebetulnya. Oke, saya bayarin deh. Dengkulnya berapa, Mbak? Bukan masalah harus berpikir seperti itu apa nggak, tapi berapa nilai dari harga yang kita punya? Gitu. Tuhan udah kasih kita modal luar biasa. Itu baru satu dengkul saya minta. Iya. Nah, itu kalau misalnya kita mau konversi seluruh organ tubuh kita menjadi sebuah rupiah, berapa? Nggak bisa dihitung gitu. Bahkan kita ngitung jumlah rambut aja susah gitu. Iya, nah, betul. Sekarang belum lagi kita dikasih satu hardware yang luar biasa untuk memproses segala macam kehidupan kita yang namanya otak. Otak kita ada 1 triliun selnya. 1 triliun ini, yang 100 juta itu, 100 juta sel itu untuk nutrisi apa segala macam gitu ya. 900 juta sel lagi untuk informasi dan lain-lain. Jadi banyak yang enggak kepake, banyak mubazirnya. Betul. Nah, kalau misalnya kita ngeluh atau kita pesimis, itu ternyata bisa ngerusakin sel otak kita. Atau kita pakai hal-hal yang negatif, yang buruk, narkoba atau apapun itu, pornografi, itu ngerusakin sel otak kita. Nah, ini kan udah bentuk kekufuran. Kenapa gak otak kita dipakai untuk sesuatu yang powerful, yang kasih manfaat, kasih nilai jual yang lebih kepada peradaban gitu kan misalnya. Nah, ini udah satu sebuah udah menjadi sebuah modal yang unlimited kalau saya bilang. Iya, tapi banyak yang gak berpikir demikian. Itu baru yang keempat. Nah, yang terakhir, yang terakhir nih ya, saya ingin ingatkan dan yakinkan lagi bahwa kita memang dilahirkan, ditakdirkan untuk sukses. Peran kita di muka bumi ngapain sih, Mbak? Jangan-jangan misalnya nih, saya sekolahin orang, saya bayarin, saya beasiswain gitu ya, agar apa? Agar dia punya prestasi. Tapi sekolahnya bolos mulu, malah nempelin gurunya, malas kerjain tugas. Ini kan kita juga dongkol kan, ih ini orang gak amanah banget dikasih beasiswa malah begini. Lah, kita dikasih nyawa, dikasih organ tubuh, dikasih waktu, kesempatan ya untuk hidup di muka bumi ini. Tugasnya kan jadi seorang khalifah. Iya, betul. Pemimpin di muka bumi. Nah, pertanyaan saya, ada gak sih khalifah yang ngeluh, khalifah yang pesimis, yang negative thinking, atau khalifah yang pelit, yang ragu-ragu, itu ada gak? Tidak ada ya. Gitu, maka hati-hati. Karena apa? Ada orang yang yakin, ada orang yang nurut, ada yang mangkir, ada yang mengabaikan tugasnya. Dan ini yang disebut kufur. Dan simple, sederhana. Kufur itu gak perlu kita, tadi saya bilang nista agama gitu, gak perlu ya. Cukup kita gak yakin kalau kita bisa sukses. Cukup kita gak yakin kalau kita bisa jadi juara. Maka kita udah termasuk kufur. Mungkin secara tidak langsung di dalam kehidupan kita keseharian gitu ya, mungkin sebagai suami, sebagai istri, atau sebagai putra-putri kita ya, seperti tidak yakin dengan apa yang dijalankan. Misalnya kalau putra-putri kita misalnya sekolah, terus kamu, karena kita sebagai orang tua suka jangan kamu harus bisa menjadi juara satu seperti itu misalnya ya. Kita sebetulnya itu bukan hanya kita lihatnya bukan hanya doktrin ya, yang harus sebagai kita orang tua yang mendoktrin kamu harus jadi juara satu. Sebetulnya itu semangat sebetulnya ya. Semangat itu tinggal harapan. Harapan kita sebagai orang tua ya, yang namanya orang tua ingin dong menjadi putra-putri kita itu ingin menjadi orang yang sukses kan. Nah, masalah berikutnya adalah mengkomunikasikan harapan. Nah, itu dia. Pengennya si anak rajin dan juara. Betul. Tapi yang keluar kata-katanya, "Ini anak malas banget sih belajar." Itu sebetulnya doa ya. Itu dia. Itu doktrin. Berarti artinya harus sebetulnya kembali lagi harus dirubah mungkin. Betul. Maka perlu mendengar acara ini. Betul. Ya, tentunya untuk sahabat Bina Suara semuanya memang harus mendengar terus sampai jam 11.30 nanti ya. Yes. Untuk sahabat Bina Suara semua masih tetap ditunggu di 08 11 11 3585. Mudah-mudahan kita mendengar acara ini juga hidup kita bisa berubah. Karena dari mana kita mulai? Dari mindset kan. Bahwa mindset ini akan nentuin nasib. Dari mindset, dari pola pikir kita. Kan keluarnya dua, ucapan sama tindakan kita. Betul. Nah, tindakan ucapan ini dilakukan terus-menerus berulang-ulang lama-lama jadi kebiasaan, jadi habit. Habit kalau sudah terus dilakukan lama-lama kan jadi karakter. Betul. Nah, karakter ini yang nentuin nasib dia. Iya ya. Jadi semua dari mindset. Nah, mudah-mudahan kita membuka pola pikir semua hari ini. Kita siapkan cawan wawasan kita, kita kosongkan biar kita bisa mampu menyerap apapun yang mudah-mudahan bisa bermanfaat hari ini. Iya, betul. Mudah-mudahan itu ya. Ada satu pertanyaan di sini, yaitu ketika kita menggeser pola pikir kita, apakah kita bisa yakin dengan yang akan kita lakukan? Itu bagaimana? Apakah kita betul-betul bisa dengan berusaha untuk berubah pola pikir kita? Bisa, sama sekali bisa. Jadi gini, kenapa kita punya pola pikir kok pesimis, takut, ragu, males, dan hal-hal yang buruk-buruk lainnya? Ini punya kontribusi besar yaitu adalah lingkungan kita. Karena apa? Kalau bahasa sononya, mangkisi, mangkidu, monyet ngelihat terus dia praktekin. Anak kecil itu dia melihat sesuatu, kemudian dia akan lakukan hal yang sama persis. Nah, makanya ini adalah tugas kita bagaimana menjadi orang tua yang bukan hanya melahirkan anak, membangun keluarga, tapi juga membangun peradaban. Karena kita punya peran besar, karena keluarga itu adalah percikan api atau cahaya yang akan menerangi semesta ini sebetulnya kalau bicara lebih jauh lagi. Nah, sudahkah kita memberikan keteladanan yang baik? Sudahkah kita jaga lisan kita dari hal-hal yang buruk, kata-kata yang negatif, yang itu akan diterima di bawah sadar anak-anak kita. Nah, terus apakah anak kita sudah memiliki lingkungan yang positif dan mendukung untuk dia sukses? Apakah selalu disupport atau justru diremehkan? Contoh paling sederhana, datang ke mall, kemudian ada barang, jangan dipegang-pegang. Kenapa mah? Jangan, itu mahal. Bawah sadar si anak sudah diajarkan bahwa ini mahal, orang tua saya tidak mampu dan saya pun tidak mampu. Gitu kan? Udah jangan ke sana. Ngapain sih ke sana-sana? Kenapa saya dilarang-larang gitu? Itu untuk menghambat kreativitas anak kita. Langsung dihambat. Anak-anak sekarang kritis-kritis, mereka bisa dapatkan informasi apapun dari gadgetnya. Iya, betul. Dan ketika orang tua kita, misalnya kita sebagai orang tua, zaman sudah digital, kitanya masih analog. Kita kan ketinggalan. Saya udah terlanjur nih, sehari-hari saya hanya melihat contoh yang kurang bagus. Misalnya keluarga kurang bagus atau lingkungan kurang bagus. Saya pun dulu ya pernah punya lingkungan yang gak bagus, dan itu sangat mempengaruhi mindset saya. Kayaknya saya udah pernah share ya waktu siaran sebelumnya ya. Jadi saya pernah tinggal di jalanan, sama anak-anak punk itu, yang mereka punya kontribusi besar terhadap mental miskin saya. Efeknya paling gampang adalah mental gratisan. Oh iya, betul. Ini yang paling sederhana. Itu saya dapetin pada saat saya salah memilih lingkungan gitu. Saya lihat cara mereka bergerak, cara mereka bertindak, berbicara, cara mereka nyari uang, dan itu saya masukkan di pikiran bawah sadar, kemudian saya tiru. Maka jadilah mental gratisan waktu itu. Kemudian saya hijrah, cari komunitas yang mendukung, cari lingkungan yang betul-betul ideal. Artinya begini, kita punya cita-cita apa, kita punya harapan apa, terus di mana orang-orang semacam itu berkumpul? Kita berkumpul dengan orang-orang yang sudah memenuhi apa yang kita inginkan. Maksudnya kalau kita punya cita-cita jadi X, nah kita belajar dari X, orang-orang yang sudah mencapai X, dan cari lingkungan yang betul-betul tempat X-X ini berkumpul. Berada ya. Iya. Ya, itu mau jadi pengusaha ya kumpul di asosiasi pengusaha. Iya gitu. Betul. Ya artinya kembali lagi kalau memang kita mau merubah mindset kita ya artinya dari yang pesimis tadi ya tentunya dengan penuh keyakinan. Penuh keyakinan hijrah ke tempat yang baru. Hijrah dengan itu juga kita tentunya ke mungkin apa yang pernah kita terima kita lakukan di belakang kita kan itu menjadikan album cerita. Album cerita. Tentunya ketika kita mempunyai putra dan putri kita memberikannya yang terbaik. Iya betul. Ya karena apa? Karena kita telah menjalani dan kita tidak ingin putra putri kita menjalani apa yang pernah kita lakukan. Iya. Ya itu seperti itu. Ya, ya baik, Mas Arsyad sepertinya waktunya sudah. Gimana nih? Oke, tapi yang mulai semangat sudah. Itu dia. Berarti masih kurang sebetulnya ya. Iya. Kurang. Oke, nanti saya pekan depan ya. Kita masih ketemu lagi, insya Allah di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Amin. Dan amin, juga amin. Untuk sobat sahabat Bina Suara semuanya, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih likes-nya yang sudah masuk. Jangan malu-malu, langsung saja telepon sebetulnya ya kita tunggu dan juga WhatsApp-nya. Cuman mungkin masih malu, biasanya kan kita melihat seperti itu dulu ya. Tapi masih perdana. Nah itu malu baru masih perdana, masih ibaratnya masih mempelajari terlebih dahulu. Okay. Insya Allah kita masih nyambung ke nyambung yang akan datang karena tadi baru satu yang diberikan. Born to success. Ilmunya ya. Lahir langsung sukses katanya. Born to success berarti lahir langsung sukses. Nah nanti kita yang kita tunggu yang kedua ketiga katanya ada 1000. Jadi insya Allah ya. Pokoknya mudah-mudahan kita semuanya sehat dan kita akan ketemu lagi di acara yang sama dan di jam yang sama. Tentunya dengan Mas Arsyad the Revolutionist yang seorang life revolution inspirator yang tentunya telah menginspirasi lebih dari 3 juta orang. Apalagi beliau adalah seorang penulis buku-buku bestseller yang tentunya untuk mengenal lebih dekat lagi Anda bisa melalui Facebook-nya yaitu Arsyad ya. Iya, Arsyad saja di langsung. Kemudian di Instagram-nya @arsyadisme. Arsyadisme. Oh, isme. Oh, itu. Jadi Instagram-nya @arsyadisme. Iya. Kemudian di Telegram-nya @arsyad The Revolutionist. Ya, itu ada channel Telegram saya. Nah, itu. Dan juga. Untuk handphonenya jangan lupa sahabat Bina Suara, mungkin ada yang bisa ditanyakan atau mungkin bisa pengen mendengar lebih jauh lagi apa sih yang akan dibicarakan gitu loh ya. Karena beliau adalah seorang revolusionis dan ya bisa berbicara di tempat sahabat Bina Suara semuanya yang mungkin ingin minta ilmunya langsung bisa menghubungi di Silakan. Bisa menghubungi di 08569529 04.03. Baik sahabat Bina Suara, tuntas sudah perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Yang tentunya saya juga ucapkan terima kasih untuk Mas Arsyad. Sama-sama, Mbak. Yang sudah hadir ya. Alhamdulillah bisa hadir dan juga bisa memberikan sedikit ilmunya. Kita korek sedikit-sedikit, nanti kita akan semakin banyak ya, insya Allah ya. Insya Allah. Dan mudah-mudahan apa yang diberikan di hari ini bisa bermanfaat untuk saya terutama. Amin. Dan juga untuk semua sahabat Bina Suara semuanya. Baik, selamat siang Mas Arsyad. Selamat siang semuanya. Dan Mbak, sahabat Bina Suara, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.